Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita rasa malu jikalau kita berbuat dosa, rasa malu kalau kita tidak bisa menyempurnakan apa yang menjadi kewajiban kita. Semoga Allah memberikan rasa malu kalau kita kurang bertanggung jawab, tidak disiplin, dan rasa malu kalau kita tidak memberikan yang terbaik dari hidup kita. Saya senang saudara-saudara bisa lebih banyak hadir jam 7 tepat. Seharusnya memang saya hari ini sudah dalam perjalanan ke Cilegon, tetapi saya sudah berjanji akan hadir. Acara baru selesai jam 9.15 malam di Jakarta. Jam 8 harus sudah berangkat lagi ke Jakarta, lalu ke Banten. Luar biasa lelahnya, tetapi harga diri adalah menepati janji. Pilihannya kemarin lebih baik istirahat di Jakarta sehingga tidak kehilangan 6 jam. Tetapi apalah artinya istirahat dibanding kita menciderai janji yang sudah kita buat. Mengapa Senin ini begitu penting bagi saya? Sepanjang masih memungkinkan hadir, karena saya tahu dengan pasti bahwa sebuah organisasi yang tidak sama tujuannya tidak akan bisa bergerak dengan baik. Saya ingin kita semua mengetahui mau dibawa kemana pesantren ini. Pesantren ini ada 3 organisasi dan mungkin akan bertambah yang tujuannya sama, yaitu ingin bisa menjadi lembaga yang bisa mendidik masyarakat, lembaga sosial yang bisa bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat, dan lembaga yang bisa menjadi suri tauladan, lembaga yang terkemuka. Visi ini nanti harus dihafalkan oleh saudara. Kita tahu bahwa kita ini lembaga pendidikan. Mendidik itu hanya bisa kalau kita bisa mendidik diri kita sendiri. Jadi tidak ada satupun yang ada di Darut Tauhid, di MQ dan di Kopontren kecuali dia harus sadar kita adalah lembaga pendidikan. Lembaga yang memberikan ilmu pelatihan kepada orang lain. Dan kita pun harus sadar bahwa kita adalah lembaga sosial. Kita harus bermanfaat bagi masyarakat tanpa pamrih. Kita pun harus menjadi lembaga yang menjadi suri toladan, sehingga diharapkan setiap elemen, baik organisasi maupun orangnya, selalu berpikir, saya menjadi contoh apa? Saya memberikan keteladanan apa? Seharusnya kita tidak usah malu untuk sama seperti yang lain. Dan kita pun menjadi lembaga yang diharapkan terkemuka. Saya berterima kasih kepada MKS yang semalam mendapat penghargaan di dalam Islamic Book Fair sebagai stand terbaik kedua sesudah Hamzah, dan yang ketiga adalah Mizan. Di tengahnya adalah MKS. Kita harapkan nanti Mas Bambang bisa menceritakan bagaimana menjadi sebuah penerbitan terkemuka. Rekan-rekan sekalian, saya ingin sekali lembaga kita ini menjadi lembaga yang contoh dalam akur. Saya malu Andai kata saya berbicara di TV bertahun-tahun indahnya kebersamaan, tetapi di dalam sini ternyata tidak indah karena tidak ada kebersamaan. Seharusnya siapapun yang ada di sini merasa malu kalau kita tidak menjadi contoh indahnya kebersamaan. Sekali lagi, malu. Tidak ada yang membuat kita tidak bisa bersama kecuali nafsu diri kita dan cinta dunia. Kalau kita sudah cintanya karena Allah, sudah berbuatnya ikhlas karena Allah, apa yang mau kita pertahankan dari nafsu kita? Saya menjadi prioritas sekali adalah ingin kita bisa akur. Saya malu dan saya tidak merasa berhasil andai kata kita belum merasakan indahnya kebersamaan. Kita belajar dari bangunan ini. Bangunan ini bagus, kokoh, kuat, manfaat. Penyebabnya adalah bahan bangunannya berbeda-beda. Satu yang pertama harus siapkan mental kita adalah kita harus siap menghadapi perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, perbedaan sudut pandang, perbedaan cara. Beda itu tidak identik dengan musuh. Kegagalan pertama kebersamaan adalah ketika lihat orang yang berbeda sebagai lawan. Tolong dicamkan baik-baik. Kalau kita tidak siap melihat perbedaan dan menganggap yang berbeda dengan kita itu lawan, maka kita adalah penyebab perpecahan. Tolong dicamkan baik-baik. Kalau kita melihat orang yang berbeda keinginan, berbeda pandangan, berbeda harapan di pesantren ini, dianggap lawan, dianggap membangkang, dianggap tidak komit, maka kita sudah menebar bibit-bibit perpecahan. Di tempat ini pasti berbeda-beda. Tetapi insya Allah ini adalah orang beriman. Tidak layak kita emosi karena perbedaan. Kita berbeda usia, berbeda latar belakang, berbeda keinginan, berbeda pendidikan. Bagaimana mungkin kita bisa sama di dalam menghadapi segala sesuatu? Pasti ada perbedaan. Relax. Caranya bagaimana? Caranya adalah lihat persamaan sebelum melihat perbedaan. Itu kuncinya. Sama-sama ingin membangun pesantren, sama-sama ingin berdakwah, sama-sama Islam, sama-sama satu naungan. Kita siap dengan perbedaan secara mental, kita awali dengan melihat persamaan. Jangan melihat orang yang berbeda sebagai musuh yang harus dihancurkan. Jangan melihat orang yang berbeda sebagai lawan yang harus dilumat. Saya yakin pesantren ini maju karena perbedaan. Perbedaan kemampuan, perbedaan keterampilan, tetapi satu tujuan. Pasir beda dengan semen, beda karakternya. Dengan beton, besi beton beda, keras. Dengan kerikil beda. Tetapi mereka mau bersatu karena tujuannya sama, membuat bangunan. Kalau tidak tujuannya sama, tidak jadi bangunan. Maka tolong, niat saudara di sini apa? Kalau niatnya mau satu jadi ahli ibadah, dua jadi khalifah, tiga jadi dakwah, boleh di sini. Kalau niatnya hanya buat kepentingan pribadi, menonjolkan diri ataupun cari duniawi saja, sulit, beda niat, beda tujuan. Tolong bijaksanalah terhadap perbedaan. Tidak apa-apa beda pendapat, beda keinginan. Jangan dianggap musuh. Yang jadi masalah itu bukan beda pendapatnya, yang jadi masalah itu sikap mental terhadap beda pendapat. Tolong camkan. Dua, bagaimana supaya kita akur? Resep yang kedua adalah jangan menonjolkan diri. Lihat bahan bangunan ini. Kalau besinya nonjol, kalau batunya nonjol, kalau pasirnya nonjol, ambruk. Penyebab kita bertengkar di rumah adalah karena kita merasa berjasa. Ketika suami mengatakan, "Saya capek mencari uang." Pada saat yang sama istrinya akan mengatakan, "Saya capek melahirkan, mengurus anak." Dan tidak nyambung. Penyakit orang yang akan tidak akur adalah lebih sibuk memikirkan jasa dan kebaikannya. Semakin kita dominan menceritakan jasa dan kebaikan diri dengan menafikan jasa orang lain, itulah benih-benih perpecahan. Ketika setiap pihak merasa dirinya paling berjasa, itulah awal perpecahan. Saya senior, saya paling duluan berada di Darut Tauhid. Itu awal tuh. Kata yang junior, saya datang belakangan, tetapi saya bisa menghasilkan dana untuk Darut Tauhid. Ada lagi yang mengatakan, kalau tidak ada saya, manajemen berantakan. Semakin sibuk kita menonjolkan diri kita, itu mengambrukan kita sendiri. Saudara tahu bahwa orang itu tidak tertarik mendengar cerita kita. Orang itu tertarik mendengar cerita tentang dirinya. Dan kecenderungan kita akan cerita tentang diri kita. Seperti yang saya lakukan tadi. Softwarenya sudah begitu. Hanya besar harapan bukan untuk menonjolkan diri, tetapi menonjolkan komitmen. Tidak ada larangan kita menceritakan diri kita. Yang dilarang itu riya, yang dilarang itu ujub, yang dilarang itu takabur. At-hadis bin ni'mah, menceritakan nikmat dari Allah malah jadi syukur. Kalau sedang duduk begini lalu ngobrol, ada yang menceritakan, "Wah, anak saya lucu, sekarang sudah bisa baca Quran. Dia sudah Iqra jilid 3. Yang punya anak pasti tidak kuat ingin cerita anaknya sendiri. Alhamdulillah, anak saya malah sudah tamat Iqra. Apa gunanya obrolan ini? Obrolan ini membuat yang Iqra jilid 3 tadi sakit hati. Saya masuk ke Darut Tauhid mulai dari tahun 98. Lalu yang sebelahnya, apalagi saya dari 95. Apa gunanya? Apa gunanya? Alhamdulillah, saya senang tadi waktu dengar ceramah patung, saya dapat hikmah ini. Lalu yang sebelahnya berkata, sebelum patung datang saya sudah dengar cerita itu. Apa untungnya ngomong saya yang membuat orang lain tidak suka? Harusnya kalau ada orang yang mengatakan, "Alhamdulillah anak saya sudah bisa jilid 4 ikro-nya, anak kita sudah tamat," tidak ada kepentingan diam. Paling kita katakan, "Selamat ya Bu, saya senang, mudah-mudahan makin cepat khatam, makin bagus." Itu disukai oleh dia. Maka saya mohon, berhentilah mikirin jasa kita. Sudah cukup Allah sajalah yang tahu. Darut Tauhid ini bisa cukup rezekinya oleh Pusdiklat. Ngomong begitu makin hilang pahalanya. Lakukan aja. Nanti ketika Pusdiklat mengatakan, "Ini kan jasa Pusdiklat," saya tidak mendengar ini dari Pusdiklat, hanya contoh. Nanti tukang sapu mengatakan, "Coba kalau kami tidak sapu, bisa berantakan nih Darut Tauhid." Kata petugas kebersihan, "Coba sampah tidak kami angkut, hancur wibawa Darut Tauhid." Kata ustaz, Coba kalau kami gak ngajarin, bisa tersesat. Terus apa gunanya setiap orang cerita dirinya yang membuat dongkol, etalase itu semua menonjol, akibatnya tidak jadi bangunan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Perintahnya sudah jelas, penyebabnya adalah kita merasa berjasa. Mari kita budayakan di pesantren ini, berhenti bicara jasa diri kita, berhenti merasa paling berbuat, paling berjasa. Kalau kita melakukan itu, kita sumber perpecahan. Kalau kita sudah terlalu dominan menceritakan jasa kita, kepiawaian kita, kita sumber perpecahan. Dengar baik-baik ini. Bantu saya untuk tidak melakukan hal yang sama, ya. Karena kecenderungan ini pasti akan dilakukan oleh siapapun yang merasa dirinya berjasa. Satu apa tadi? Bijak terhadap perbedaan. Kita harus siap dengan kenyataan. Buat apa rapat kalau pendapatnya sama semua? Kita butuh pendapat orang berbeda supaya wawasan kita tambah. Jangan menganggap musuh dan lawan orang yang berbeda. Semuanya butuh proses untuk memiliki pemahaman yang sama. Dan kalau pendapat orang lain diterima, pendapat kita tidak, tidak usah jengkel. Dalam perbedaan pendapat, yang kita cari bukan pendapat kita yang diterima, tapi pendapat terbaik yang kita cari. Kalau pendapat kita kalah baiknya oleh yang lain, maka kita syukuri. Kita tidak mencari keinginan kita terpenuhi, tapi kita mencari apa yang terbaik yang terpenuhi. Tolong dicamkan. Kalau kita emosional, kita kecewa, dongkol, dan menarik diri. Ciri-ciri orang yang tidak mau kalah adalah mudah menarik diri ketika pendapatnya tidak diterima. RUU, APP, wajar beda pendapat. Kita tidak usah jengkel dan marah, karena jengkel dan marah juga tidak merubah undang-undang, tapi malah merubah kelakuan kita menjadi emosional. Kenapa ada yang berbeda pendapat? Orang mempersepsi berbeda-beda. Ada yang menganggap RUU ini adalah islamisasi, jilbabisasi. Mungkin karena itu yang dipikir oleh dia, karena lantangnya umat Islam yang berbicara. Kita tidak bisa menyalahkan. Kata orang Bali, ini adalah mau mengislamisasi Bali. Takut. Ada juga yang mau membelenggu seni. Ini orang berpikir masing-masing. Kita tidak usah marah. Tinggal kita ambil strategi bagaimana menjelaskan dengan baik. Tolong, mari kita belajar untuk menahan diri merasa paling penting. Tiga, apakah ini ada pasir tidak? Kelihatan tidak? Pasir kecil tidak? Kalau tidak pakai pasir bisa tidak ini? Jawab, jangan meremehkan siapapun. Saya berharap mulai saat ini di Darut Tauhid tidak ada kata-kata yang meremehkan. Setiap kali kita meremehkan, asal tahu saja, tidak ada orang yang ingin diremehkan, siapapun dia. Anak-anak jalanan itu luka hatinya, marah ketika diremehkan oleh orang yang melempar uang dari kaca jendela. Tidak ada orang yang mau diremehkan. Tidak ada gunanya kita meremehkan orang lain. Wah, koperasi hanya sibuk mementingkan diri. Wah, MQ, apa manfaatnya MQ untuk pesantren ini? Itu tidak menyelesaikan masalah kecuali melukai orang koperasi, melukai semua yang ada di dalam naungan MQ. Tidak ada gunanya sama sekali mengatakan itu. Apa manfaatnya MQ buat pesantren ini? Luka. Mulai dari saya terluka, keluarga, siapapun yang di naungan MQ. Tidak ada gunanya. Yang terpikir adalah akan berkata, kamu manfaatnya apa? Makanya mari berhenti. Mana ustaz, apa kerjanya di Darut Tauhid? Itu setiap yang tahu agama luka. Tidak bisa kita menyelesaikan masalah dengan menghina. Jangan terpancing untuk meremehkan siapapun. Saya mohon maaf andai kata selama ini saya masih melakukan hal yang kurang baik ini. Tetapi saya bertekad mulai hari ini kita selesaikan masalah tanpa harus menyakiti orang lain. Siapa yang tidak penting di sini? Darut Tauhid bersih oleh siapa? Petugas kebersihan. Bersih penting tidak? Jawab, bersih penting tidak? Petugas kebersihan penting tidak? Kalau begitu petugas kebersihan orang penting? Sikapi petugas kebersihan seperti menyikapi orang penting. Niscaya dia akan lebih akrab, lebih bersemangat. Saya mohon stop berbicara kejelekan, merendahkan orang lain. Kalaupun mau berbicara tentang kekurangan, sebutkan dulu kebaikannya, sebutkan jasanya, baru bicara kekurangannya. Itu pun untuk diperbaiki. Siapa yang akan membuat perpecahan di tempat ini, dialah yang paling sering meremehkan pihak lain. Diri kita akan merusak tempat kita bernaung ini kalau kita sering meremehkan orang lain. Istri saya bercerita bagaimana caranya supaya tidak meremehkan orang lain. Dan ini mengatakan caranya adalah siapa tahu orang yang kita remehkan lebih mulia kedudukannya di sisi Allah daripada kita sendiri. Kita tidak tahu orang yang tidak kita sukai, siapa tahu di sisi Allah adalah orang yang dimuliakan. Bagaimana mungkin kita menghina, merendahkan orang yang dimuliakan Allah? Stop memikirkan dan mengatakan sesuatu yang merendahkan orang lain. MQ Darut Tauhid Koperasi Gemanusa adalah milik kita sama-sama. Tidak ada bedanya. Mereka adalah pejuang-pejuang dengan jalan dan caranya masing-masing. Tidak ada yang lebih penting dari kita kecuali menjaga kebersamaan. Setiap kali kita meremehkan satu sama lain, maka saat itu pula kita yang merusak wadah kita ini. Jangan mengatakan sesuatu yang meremehkan orang lain. Tidak ada orang yang ingin diremehkan. Yang pertama apa tadi? Bijak terhadap perbedaan. Kita harus siap dengan perbedaan. Kita tidak boleh meremehkan, tidak boleh menganggap musuh orang yang berbeda dengan kita. Kita harus cari persamaannya sebelum membahas perbedaan. Yang kedua apa? Jangan menonjolkan diri. Bersikaplah seperti jantung. Dia berdetak setiap waktu, tapi dia tidak menonjolkan dirinya. Tapi setiap orang tahu kita hidup karena jasa jantung. Tahan diri dari merasa paling penting. Tahan diri dari merasa paling berjasa. Karena setiap kali kita mengungkapkan itu, maka pada saat itulah kita merusak kebersamaan kita. Berhentilah memikirkan jasa-jasa kita, karena Allah tidak akan lupa dengan apa yang kita perbuat. Rezeki kita bukan dari penghargaan orang lain. Rezeki kita bukan dari imbalan jasa yang kita lakukan. Rezeki kita dari Allah, dan jalannya beragam. Kalau saudara ikhlas, saudara akan dapat rezeki dari mana saja. Yang ketiga, jangan meremehkan. Hindari kata-kata yang merendahkan dalam bentuk apa saja. Warna kulit, ukuran tubuh, pendidikan, latar belakang, kemampuan, apa saja yang membuat orang merasa direndahkan, stop. Tidak ada kata untuk merendahkan orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Tidak ada. Saya harus minta maaf kepada Abu Bakar. Abu Bakar, maafkan saya. Ya, memaafkan? Mau membalas tidak? Tidak. Kalau mau saya siap menerimanya. Pak Bani, maafkan saya, Bani. Setiap kali saya meminta dipotret, silakan diwakilkan ke Pak Bani. Suatu saat Bani masuk ke ruangan ini dengan menggunakan sorban saya. Saya yang nyuruh, maafkan saya. Ban, maafkan. Maafkan tidak? Awas kalau tidak ya. Banyak di antara teman-teman yang tanpa saya sadari maupun saya sadari, saya sudah merendahkan. Insya Allah, mulai hari ini saya berjuang sekuat tenaga untuk memperbaiki diri saya. Saya tidak menuntut saudara berubah sebelum saya menuntut diri saya berubah. Empat, apa yang mempersatukan semen, besi, beton, pasir? Air. Mempersatukan. Air itu hebat. 70% tubuh kita terdiri atas air. Kita ini makhluk air. Kita jadi manusia dari air. Air melubangi batu. Air yang lembut mengeroposkan besi dan baja. Air yang lembut memadamkan api yang membara. Air yang lembut menghanyutkan kota tsunami. Air itu dahsyat. Air itu lembut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min haulik. Kekuatan akur itu ada pada kelembutan. Artinya semakin kita bersikap keras, semakin kita bersikap kasar, berhati keras, pada saat itu pula kita yang membuat tidak akur. Tidak ada yang membuat tidak akur selain sikap diri kita. Saya mohon semua mengevaluasi kata-katanya, hatinya, sikapnya. Jangan sampai kita termasuk orang yang keras. Nabi Muhammad pribadinya lembut. Apalagi wanita. Wanita itu kekuatan intinya adalah kelembutan. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tiadalah kelembutan ada pada sesuatu kecuali memperindahnya. Artinya hilang kelembutan, hilang keindahan. Dunia lelaki, dunia otot. Anda memangnya beberapa kurang berotot. Aduh, melukai hati. Dunia lelaki adalah dunia otot. Saya percaya Aderai tidak membutuhkan istri yang sama kuatnya. Saya tidak yakin Aderai akan bahagia ketika pulang ke rumah diajak panco oleh istrinya. Atau di Smackdown. Tolong para wanita, hilang kelembutan, hilang keindahan. Hilang kelembutan, hilang keunggulan. Hilang kelembutan, hilang keutamaan. Wanita yang keras, wanita yang kasar, wanita yang akan dijauhi oleh siapapun, termasuk kata santri, termasuk suaminya. Saya sepakat itu. Kalaupun suaminya masih dekat, mungkin karena takut saja. Percayalah, kelembutan adalah kekuatan. Kita apalagi lelaki, Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, orang yang lembut-lembut semuanya. Lembut itu adalah kekuatan mengendalikan diri dari amarah. Itu lembut. Bagaimana dalilnya? Alladzina yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah yang kuasa menahan amarahnya, menahan nafsunya, menahan dirinya ketika dilanda amarah. Marilah kita hindari kekerasan, sikap kasar. Poso, Maluku berperang, Kristen dan Islam. Saya kira dengan perang itu umat Kristen tidak nambah, umat Islam tidak nambah. Yang ada adalah berkurang dua-duanya, karena mati. Wali Songo tidak membawa senjata, tetapi Indonesia menjadi Islam. Ketika ditanya di Inggris, Mr. Ejim, we are so afraid with your country. Why, man? Enggak gitu-gitu amat sebetulnya. Why? Because your country has biggest population, the biggest population around the world, Muslim. So how about if all your Muslim in your country going to be a terrorist? Oh man, please understand me. If you know our history, there is no Muslim country attack Indonesia. No, no gun, no weapon, no bomb. We are going to be a biggest population Muslim around the world, not cause violence, bukan karena kekerasan. Your country attack my country, you steal many things from my country. Portuguese, Dutch, England, you attack our country. Muslim country, no one attack my country. We are going to be Muslim. Most of Indonesian people Muslim, not cause war, cause smile. You can follow my explanation? So never leave me lonely. Oh, itu let it be me ya. Hadirin, yang kelima, bagaimana kita bisa akur? Akur tidak bisa dengan menuntut orang lain, harus dengan menuntut diri kita sendiri. Salah besar mengharapkan orang datang minta maaf kepada kita. Salah besar mengharapkan orang lain jadi lembut. Salah besar mengharapkan orang lain untuk berubah pikiran. Kuncinya adalah mulai dari diri kita sendiri. Menuntut istri berubah, mimpi. Yang harus dirubah adalah diri kita. Menuntut suami berubah, mimpi. Yang harus diruntut adalah diri sendiri. Menuntut santri berubah, mimpi. Yang harus berubah para ustadznya dulu. Menuntut ustadz berubah, mimpi. Yang harus berubah Abdullah Gimnastiannya dulu. Menuntut orang lain lembut, mimpi. Yang harus lembut adalah kita. Menuntut orang lain minta maaf, mimpi. Yang harus minta maaf diri kita dulu. Perubahan tidak datang dari orang lain. Perubahan akan segera terjadi kalau dimulai dari diri kita sendiri. Saudaraku, kalau setiap orang di pesantren ini berubah, maka pesantren ini berubah. Dan yang ke berapa sekarang? Supaya akur, yassiru wala tu'asir, basyiru wala tunafir. Marilah kita buat urusan itu jadi rileks, jadi mudah. Dan kita buat suasana jadi gembira. Mari. Ternyata gurauan-gurauan itu lebih nyaman daripada serius. Kalau nulis SMS terlalu serius, tegang. Tulislah SMS yang ada gurau-nya. Asal jangan menyinggung. Pernah suatu saat saya menulis SMS, maksud saya SMS itu untuk menggembirakan, di ujungnya brot, dud, maksud saya kentut. Tapi menyinggung, karena yang saya tulis waktu itu orangnya gemuk, jadi dia menafsirkan gembrot dan gendut. Jadi gurau juga harus hati-hati. Saya juga kepada Darmawan menyebut Abah, maksud saya Abah, bagaimana Abah? Tapi Darmawan menyampaikan, iyalah saya Babah. Jadi harus hati-hati ya, gurau-gurau kita niatnya menggembirakan bisa dipersepsi berbeda karena ternyata orang berbeda-beda. Mari kita buat urusan jadi lebih rileks, lebih mudah, dan suasana lebih menggembirakan. Dan yang ketujuh, ingatlah bahwa kunci dari segalanya adalah keikhlasan. Orang ikhlas sulit bertengkar dengan saudaranya sendiri. Orang yang kurang ikhlas mudah bertengkar. Apa yang mau dipertengkarkan kalau sama-sama ikhlas? Halo? Apa yang mau dipertengkarkan kalau sama-sama ikhlas? Kalau orang ikhlas ketemu dengan orang ikhlas, dua-duanya hanya ngarep-ngarep Allah, apa yang akan bisa dipertengkarkan? Bertengkar itu nafsu. Sebagai bonus, kira-kira orang ini yang menurut penelitian akan dijauhi. Satu, orang yang tukang pengkritik. Di dalam penelitian ilmiah di negeri barat, orang yang akan dijauhi orang lain adalah orang yang tukang kritik. Yang ngeritik aja apa-apa tuh kritik. Dia merasa dianya udah sempurna sehingga tiap orang itu pasti punya kekurangan. Hati-hati bagi yang punya hobi mengkritik, dia akan cenderung dijauhi. Ini bukan kajian Islam. Kajian Islam tentu sudah pasti benar. Tapi kajian ilmiah barat, orang yang akan dijauhi adalah seksi kritik. Yang apa-apa teh ngeritik aja. Pergi ke sini ngeritik. Ini kenapa ini begini, yang benar dong kerjanya. Itu mana kritik. Siap-siaplah para suami tukang kritik istrinya. Istrinya tidak mau ketemu. Dan siap-siaplah istri yang tukang kritik, suaminya tidak pulang-pulang. Dua, orang yang akan dijauhi adalah orang yang paling suka memberi nasihat. Jadi ahli nasihat ini gak disukai juga ternyata, karena nasihatnya tidak tahu waktu. Ketemu orang, nah kan sudah saya bilangin, kamu harus banyak tobat. Kamu ini matanya kelihatannya kurang terjaga, makanya belekan kayak gitu. Tobatlah, tobatlah. Ternyata tidak disukai itu. Ketemu dengan orang, hei bagaimana, kamu sudah sholat tidak? Wajah kamu tidak menunjukkan ahli tahajud nih. Ada yang tiap ketemu orang nasehat aja hantem. Lihat baju kurang rapi, ini kurang rapi. Saudara, ingat, menurut Al-Quran, menurut sunnah Nabi, tidak salah dia berkata, tetapi tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, persis seperti seorang ibu yang mengatakan ke anaknya, kamu sudah mandi belum? Mama kira kamu belum mandi nih. Dan dia bertanya kepada anaknya di angkot, didengar oleh 12 penumpang lainnya. Right question, not in the right place. Hati-hati kepada para penasehat, jangan terlalu menasehati. Siapa lagi orang yang tidak akan disukai? Orang yang banyak komentar, yang tukang celetak-celetuk, segala dikomentari. Datang, hey Dut, sini Dut, cukup Dut, itu melukai. Ada datang, eh kamu kelihatannya makin gemuk ya, itu luka tuh. Terutama bagi wanita, tidak boleh. Datang, kamu hamil lagi bu? Itu udah ditahan napasnya. Tidak pakai stagen, jangan nanya yang mengomentari, biarin aja. Tidak berkurang dengan kata-kata kita. Kalaupun mau kirim jamu, urus-urus ya. Jamu itu apa tuh? Urus itu juga bisa menyinggung perasaan ya. Datang kepada saya ini, tolong minum ini, sama dengan meracuni jiwa. Siapa lagi? Menurut buku adalah orang yang sinis aja. Kalau kritik tidak selalu menyakiti, tapi ada yang sinis. Jadi pilihan kata-katanya itu adalah melukai saja. Jadi kalau milih kata, katanya itu adalah kata yang nyelekit. Ini di dalam teori dia akan dijauhi. Karena ada yang nasehat, tapi nasehatnya itu ngiris. Dijauhi, bahkan dibenci. Orang yang selalu sinis kepada orang lain itu akan dibenci. Hati-hati, jangan sampai kita sepertinya menasehati padahal kita sedang sinis. Rugi jadi orang dibenci orang lain. Halo? Rugi kita jadi orang yang dijauhi. Pernah mendengar sabda Nabi? Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang dijauhi karena dikhawatirkan keburukan perilakunya. Ada hadisnya ini. Seburuk-buruk manusia adalah manusia yang dijauhi karena dikhawatirkan karena keburukannya. Kalau kita datang dan orang lain menjauh karena takut keburukan kita, itu kita menjadi manusia terburuk. Harusnya orang itu kangen kepada kita. Harusnya orang itu rindu. Kepada Nabi kan begitu. Gak ketemu Nabi aja sedih. Jangan sampai kita masuk ke ruang kerja, orang-orang pada lari. Hati-hati, siapa datang? Uy. Jangan sampai rapat itu tidak menyenangkan karena luka. Tolong ya, kalau saya tidak cocok dengan yang saya ceramahkan ini, insya Allah kalau saudara berani mengingatkan, saya bayar 10.000. Dan itu bisa dibayar oleh Pak Komar nanti. Saya ingin betul berubah, saudaraku. Sungguh rugi. Tapi kan enak. Orang-orang pada datang ke AA, ribuan orang. Dengar. Kalau tamu berdatangan ke sini rindu kepada saya, karena mereka baru tahu sedikit tentang Abdullah Gymnastiar. Yang tahu banyak adalah saudara-saudara. Makanya tidak asli penghormatan orang yang jauh. Tidak asli penghormatan orang yang datang dari Manokwari. Tahu apa Manokwari? Hah? Hanya lihat TV. TV cuma sejam, enggak asli. Yang asli saudara, lebih asli lagi istri saya. Yang asli itu anak-anak saya yang tahu siapa diri saya. Yang asli itu orang-orang yang paling sering ketemu dengan saya. Kalau mereka sudah enak kepada saya, berarti memang saya belum bagus. Cuma pilihan saya satu, saya tidak bisa tenggelam oleh masa lalu. Saya akan perbaiki sekarang juga. Saya tahu akan jatuh bangun, tetapi saya tidak boleh mundur. Saya tidak mau menjadi orang yang terburuk karena dijauhi orang lain. Ada baiknya para atasan menulis angket kepada karyawannya. Apakah saya menakutkan atau tidak? Kalau para pimpinan berani bertanya ini kepada karyawannya, saya kira ini awal yang baik. Kalau para pimpinan tidak berani bertanya kekurangan dirinya, seperti berpenyakit tidak mau ke dokter, nunggu kronis, dan bisa kematian mendadak. Ada pertanyaan? Ya. Lantang saja. Baik. Bagaimana cara menegur tanpa meremehkan? Ini kata kuncinya ya. Kalau kita melihat orang berbuat kesalahan, ini the keywordnya, kata kuncinya. Jangan berbicara tentang orang, tapi berbicara tentang kesalahan dan berbicara tentang solusi. Tidak akan menyakiti. Contoh begini, Piring pecah. Yang pecah apa? Piring. Solusinya apa? Hati-hati. Orang menyakiti kalau nyerang orang. Hey, di mana mata kamu? Apa hubungannya piring dengan mata? Yang benar dong, pakai otaknya. Sudah ke orang. Kamu di sini sudah berapa lama? Hah? Orangnya juga. Ini tidak membahas piring. Itu nafsu di sana. Itu yang akan menyakiti. Kamu ini udah senior, gak jadi contoh. Itu juga melukai. Saya pikir-pikir apa yang pernah saya katakan itu. Jadi, prank piring pecah. Mari kita lihat. Lihat ini piring pecah. Apa kira-kira sebabnya? Saya kurang hati-hati. Apa akibatnya kalau piring ini pecah? Bisa melukai orang, bisa menjatuhkan citra, juga kelihatan menjadi orang yang tidak disiplin. Bagaimana solusi terbaiknya? Saya akan lebih hati-hati. Apa buktinya saudara punya komitmen ini? Aa bisa lihat, saya akan jauh lebih hati-hati. Dapat masalahnya jelas, penyebabnya jelas, akibatnya jelas, solusinya jelas. Harus bisa. Kalau nyebut tidak mudah, sulit, itu kata-kata yang memperlemah diri kita. Kita harus bisa seperti itu. Baik, selanjutnya. Baik, satu, orang yang hidupnya berkah, tenang terhadap urusan dunia, gelisah terhadap urusan akhirat. Jadi kalau kita tenang terhadap akhirat, itu juga kurang bagus. Bagaimana kira-kira nih? Saya tuh rasanya udahlah bangsa surga daerah pinggir-pinggir mah, dah inilah. Kira-kira beda dari 5 kelihatannya udah cukup buat saya. Saudaraku yang baik, Darut Tauhid baru akan segera berkibar di tempat ini, yaitu Darut Tauhid yang sangat cantik dengan kebersamaan, yang sangat indah dengan kesantunan, yang dipenuhi dengan kelemah lembutan, dan semuanya selalu mengatakan saya akan menjadi orang pertama untuk memperbaiki Darut Tauhid ini. Ingat, jangan menunggu orang lain, jangan menunggu orang lain. Saya adalah orang pertama yang akan memperbaiki keadaan. Itu moto kita. Katakan, saya adalah orang pertama yang akan memperbaiki keadaan. Halo? Setuju tidak nih? Coba pejamkan matanya, bulatkan hatinya. Katakan, saya adalah orang pertama yang akan memperbaiki keadaan. Tolong ini buku kedua ya. Coba dicatat. Baru judulnya sudah dapat nih ya. Terima kasih sahabat-sahabatku yang baik. Saya sangat menghormati, menghargai kepada saudara yang meninggalkan istri, anak juga di jalan saya dengar ditinggalkan karena sudah waktunya datang ke sini, yang kempes motor segala laporan ya. Terima kasih, dan saya berharap Senin besok akan lebih baik. Tolong akan segera kita buat kesepakatannya, 3 kali dengan sengaja meninggalkan pertemuan ini, tidak dikeluarkan. Tetapi berarti saudara memilih tempat lain yang lebih cocok dengan kebiasaan saudara. Pertemuan ini Darut Tauhid tidak akan mengeluarkan orang kecuali dirinya lah yang mencari tempat yang lain. Siap-siap, karena ternyata pertemuan seperti ini diharapkan betul-betul akan bermanfaat bagi kebersamaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih, dan saya percaya ACM program unggulan kita. Aku cinta masjid. Aku cinta masjid. Aku cinta masjid. Datanglah ke masjid sebelum azan. Datanglah ke masjid sebelum azan. Pergi kemanapun, buruk masjid, kejar masjid, dan kecewalah andai kata kita tidak mendapatkan masjid untuk sholat berjamaah. Kecewalah andai kata kita ketinggalan sholat berjamaah. Dan kecewalah andai kata kita tertinggal dari sholat tepat waktu. Suatu saat nanti semua saudara menjadi agent of change. Setiap santri punya tugas untuk melakukan perubahan, insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, telah Engkau dengar apapun yang kami sampaikan. Engkau lah yang maha tahu segala isi hati kami. Engkau pula yang menyaksikan segala perbuatan kami. Tolonglah ya Allah, jadikan tempat ini, pesantren ini, menjadi tempat yang sangat Engkau sukai. Tempat berkumpulnya orang-orang yang memperbaiki diri, tempat berkumpulnya orang-orang yang mau berjuang di jalan-Mu, tempat berkumpulnya orang-orang yang merindukan-Mu, tempat berkumpulnya orang-orang yang hidupnya lurus di jalan-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kemaksiatan terjadi di tempat ini. Jangan biarkan aib tercoreng dari tempat ini. Jangan biarkan fitnah merajalela. Dan jangan biarkan bala musibah menimpa kami. Jadikan siapapun yang hadir menjadi mujahidin mujahidah kesayangan-Mu, yang Kau simpan di barisan yang paling depan untuk membela kemuliaan agama-Mu, membela bangsa ini, membela martabat umat manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudaraku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.